Sini aku masih sendiri, merenungi hari-hari sepi. Aku tanpamu, aku tanpamu. Bila esok hari datang lagi, coba tuk hadapi semua ini meski tanpamu. Bila ku dapat bintang yang berpijar, mentari yang tenang bersamamu di sini, ku dapat tertawa menangis merenung. Di tempat ini aku bertahan. Suara, dengarkanlah aku, apa kabarnya pujaan hatiku. Aku tetap di sini, ku lewati semua yang terjadi. Aku menunggu, aku menunggu. Suara, dengarkanlah aku, apa kabarnya pujaan hatiku.